الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sedang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat insyaAllah. Allah Ta'ala mudah-mudahan mudahkan kita dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Ikhwan fillah, kita membahas pada kajian-kajian yang lampau ini, ini bab kedua, sudah masuk ke bab yang ketiga. Bab kedua itu adalah kaidah-kaidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga dan sudah berjalan. Ini penjelasan sebagian kaidah. Nanti terkesan mengulang, tetapi tidak, karena ada beberapa bagian yang memang perlu penjelasan khusus, ya. Jadi pada waktu bab yang kedua itu ada lebih dari 10 bagian-bagian cara mengambil dalil, tapi pada bab yang ketiga ini hanya beberapa cara, karena memang butuh penjelasan tersebut. Subhanallah, ketika Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yakni surat Muhammad ayat 36, dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikumullahu ujurakum. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Barang siapa maka apabila kalian beriman dan bertakwa, Allah pasti berikan balasan, Allah pasti berikan pertolongan, Allah pasti cukupi keinginan manusia tersebut. Allah jelaskan, padahal dunia ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun makhluk selain manusia pun menikmati, tapi yang mendominasi dunia ini manusia. Karena manusia bisa hidup di atas air, bisa hidup di atas udara, bisa hidup di luar angkasa sana. Sedangkan makhluk tiap-tiap tempat tersebut belum tentu bisa merasakan yang manusia rasakan. Makanan pun seperti itu. Binatang atau orang-orang makan makanan yang khusus, tapi kalau manusia semuanya dimakan. Tapi Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwa kehidupan di atas dunia ini permainan dan senda gurau. Maka barang siapa yang ingin bermain-main dan bersenda gurau di atas dunia, tempatnya pas. Sehingga jangan heran kalau kita lihat orang yang jauh dari pemahaman agama kayaknya kurang ujian. Kenapa? Karena memang tempatnya pas di dunia, Allah cukupi di dunia karena dunia panas sifatnya. Tapi orang yang beramal soleh, siap-siaplah menerima ujian. Alif lam mim ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3, Allah berfirman, apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan saya beriman tidak diuji? Tidak, Allah uji mereka. Maka surat Muhammad tadi menegaskan, Allah menfirmankan, wa in tu'minu wa tattaqu, seandainya kalian beriman dan bertakwa. Ternyata iman dan takwa versinya beda. Karena yang dikatakan iman ini kan bukan sekedar keyakinan dengan lisan dan hati. Walaupun ada orang yang berkeyakinan iman itu keyakinan dengan lisan, itu iman katanya. Sumpah cukup. Ada lagi yang mengatakan iman itu lisan dan hati, double. Itu sudah cukup. Padahal yang benar, iman itu keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, bil arkan namanya. Apa bukti dengan perbuatan? Ya sholat, puasa, zakat, haji, itu namanya iman, arkan. Nah, dampak dari ibadah tersebut namanya al-muttaqin, takwa. Maka dikatakan bahwa fattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Nabi Muhammad agar kalian dapat hidayah. Maksudnya takwa, bahwa tidak semua orang yang sholat diterima oleh Allah, tidak semua orang yang berbuat baik pun diterima oleh Allah, tidak semua orang yang pergi haji mabrur, tidak. Tinggal tergantung imannya. Semakin benar imannya, semakin tepat ibadahnya. Sehingga ini mukaddimah ini menjadi acuan buat kita untuk selalu berkeinginan keras memahami sirah nabawi, jalan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, mulailah kita ancam diri kita ini untuk selalu mengarah kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita pedulikan amalan manusia, tidak. Yang penting amalan kita pribadi, sehingga nanti kita akan Allah bukakan rahmat ini secara perlahan, akan dibukakan keberkahan secara bertahap insyaallah. Baik ikhwan fillah, pada pembahasan kelima, kaidah yang kelima, ini dikatakan bahwa berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin, tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias atau analogi perasaan, kasyaf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam yang lainnya. Jadi diarahkan umat Islam ini kalau memahami satu hukum, melakukan perbuatan baik, mutlak ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terpengaruh yang lain. Kalau sudah ngerti ini Quran, ini sunnah, sahabat melakukan, addu alaikum bin nawajiz, gigit itu hukum, jangan goyang. Karena banyak nanti manusia yang membanding-bandingkan agama bukan menurut Allah dan Rasul, tapi kata guru saya, kata syekh saya, ini yang fatal. Sehingga dampaknya apa? Perdebatan di agama. Padahal demi Allah, Allah turunkan agama ini bukan untuk berdebat. Itu poin pembahasan yang kelima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan hadis yang begitu banyak dalam bab ini. Salah satunya hadis yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian melihat para sahabat sedang duduk-duduk di dekat rumah mereka, di dekat rumah Rasulullah ini, mereka berdebat mengenai agama. Ada yang menyebutkan salah satu ayat, kemudian mereka bertengkar untuk memaknai ayat tersebut, dan pertengkaran mereka pun makin dahsyat. Sehingga Nabi ambil pasir di tangannya, diaur ke muka mereka semua. Apa kata Nabi? Mahlan ya kaum, bihada uhlikatil umam min qablikum. Tenang wahai kaum, hancurnya umat sebelum kalian ini sebab ini. Cuma karena apa? Karena mereka tidak mau bertanya ke Nabi, enggak mau merujukkan agama ke Nabi. Agama diterjemahkan menurut versi masing-masing, menurut partai, kelompok masing-masing. Kullu hisbin bima ladaihi farihu. Setiap kelompok mengatakan saya yang lebih pandai, saya yang lebih ini. Padahal tidak seperti itu. Agama tidak berbilang. Maka Islam menekankan sekali pada umat Islam, dimanapun dia berada, di bawah kepemimpinan siapapun, ingat, agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena letak kita nanti akan berbeda. Mungkin kita diletakkan di tempat yang semuanya halal, mungkin kita diletakkan di tempat yang bercampur antara halal dan haram, mungkin kita diuji tinggal di tempat yang semuanya haram. Tapi Islam sudah berikan solusi bahwa yang dasarnya haram adalah haram, yang dasarnya halal adalah halal. Kalau haram bercampur dengan halal, syubhat. Memakannya boleh, meninggalkannya mulia. Maklum ya. Antum ini ada daging kambing 10 dipotong baca bismillah. yang 10 dipotong enggak pakai baca bismillah, enggak jelas. Dicincang, dicampur, antum boleh makan. Karena bercampur. Antum kerja di satu lembaga yang di dalamnya tidak semuanya barang haram, ada pula barang-barang halal di dalamnya. Antum boleh mengambilnya. Tapi dikatakan syubhat. Islam makanya mengatakan bahwa syubhat ini diperbolehkan, namun meninggalkannya mulia. Gitu loh. Sehingga kalau orang berilmu, hidup ini tenang. Kita enggak bingung. Dimanapun kita berada, yang pasti hidup berusaha untuk lebih baik. Hidup ini perjuangan, jatuh bangun. Sekarang boleh gagal, besok terus berjuang, jangan kapok untuk berbuat baik. Karena demi Allah, ketika kita hidup di atas dunia ini, semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saja yang kerjaannya ngancurin patung, masih tetap berdoa menegakkan sunnatullah bahwa Allah melakukan apapun terserah Allah, masih bertanya wajnubni wabani ana'budal asnam, ya Allah jauhkan diriku dan keluargaku dari menyembah patung, padahal kerjaannya ngancurin patung. Karena Nabi Ibrahim tahu ini dunia alam mungkin, semuanya mungkin, enggak ada yang enggak mungkin. Maka jangan pernah pesimis di atas dunia. Teruslah berbuat baik sambil bertawakal kepada Allah. Maka Nabi mengatakan dalam surat Muhammad tadi, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaku yu'tikumullahu ujurakum. Maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, di dalam dunia yang isinya main-main dan sendal gurau ini, dia berbeda. Dia tetap beriman dan dia bertakwa kepada Allah. Seberat apapun ujian, sesakit apapun ujian, tidak, iman takwa, iman takwa. Yu'tikumullah ujurakum. Ini ada yang menerjemahkan, endingnya bagus. Ya, ini husnul khatimah. Jadi kelihatannya ini kita hidup berkutat di hal-hal yang haram, sampai susah bergerak. Ya Allah, gimana ya Allah. Teruslah berjuang. Karena kita enggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Namun orang yang berusaha untuk berbuat baik beda. Ini yang dikatakan beda antara orang hidup dan mati. Maksudnya apa? Kalau orang yang dikatakan hidup adalah orang yang selalu berusaha. Orang yang dikatakan mati yang tidak ada usaha. Ini yang tidak diperbolehkan, ya. Subhanallah. Itu yang Rasulullah tegaskan sekali. Kemudian dalil dari Al-Qur'an yakni surat Al-Isra ayat 36, surat Al-Qasas ayat 50, surat Al-Hajj ayat 3-4, surat Al-A'raf ayat 33, secara global dikatakan dalam surat Al-Isra, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ الْأُولَيْكَ كَانَ أَنْهُ مَسْئُولًا. Ini butuh kedewasaan, ini memahami ini ayat, karena Allah jelaskan, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan pernah kalian mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuannya. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in atau dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau, ini beliau mengatakan Islam ini ditopang dengan 4 kebajikan. Yakni hadis yang menopang kebajikan untuk Islam ada 4 kata Imam An-Nawawi. Walaupun nanti Imam Az-Zahabi menambahkan, namun pendapat Imam An-Nawawi yang pertama, yakni hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis ini hadis yang menjadi cikal bakal ilmu para ulama yang mengatakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Di bab ini ditegaskan sebagaimana ayat tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah kalian ikuti sesuatu pun yang kalian tidak berilmu. Semuanya dari mulai kita bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji, interaksi sosial, birrul walidain, hablum minallah, hablum minannas, nikah, cerai, jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan enggak akan mencapai tingkat takwa. Iman saja tidak cukup tanpa meningkatkan iman, gitu loh. Karena Islam yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang-orang yang beriman, berimanlah, dan akidah salafus saleh akidah salafus salih, yakni akidah para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ini mengatakan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun ini perlu kita pegang benar-benar. Iman naik dan turun. Yazidu bi tha'at wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan, turun karena perbuatan maksiat. Maka kalau kita berbuat baik, barengi dengan meninggalkan maksiat, gitu loh. Sama dengan Imam Syafi'i, dia menuntut ilmu baik, bahkan ilmu ini nur. Tetapi kata gurunya Syekh Waqi, di luar engkau menuntut ilmu, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat, gitu. Karena dunia ini sudah maksiat, antum tinggal di tempat yang bermaksiat. Antum ingin berbuat baik, antum ingin berbuat baik. Tetapi selama antum ingin berbuat baik di tempat yang bermaksiat ini, tolonglah tinggalkan maksiat yang belum antum lakukan, gitu. Jangan sudah antum berada di tempat yang banyak maksiatnya, antum pengen berbuat baik, tapi hidup antum talbi. Allah silakan. Antum talbi. Hidup antum talbi. Talbisul haqqa bil batil. Antum mencampurkan antara yang hak dan batil. Berusaha berbuat baik, berusaha keluar dari lumpur, tapi tetap menyedot lumpur lain untuk mengotori diri sendiri. Aina tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Jadi kalau kita lihat berjuang, fokus pada satu titik, kebaikan. Iman, takwa. Iman, takwa, yu'tikum ujurakum. Allah akan berikan apa yang kalian inginkan, bukan talbis. Kalau talbis, mungkin kelihatannya benar, tapi akhirnya buruk. Banyak loh kita lihat ini orang-orang yang belajar agama tapi ujung-ujungnya boleh bom sana bom sini kan. Penampilannya islami loh, bukan tidak. Kenapa? Endingnya jelek. Karena memang bercampur perjuangannya. Jadi bercampur dengan kebatilan. Apa bentuk kebatilannya? Ketika menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, itu Al-Isra secara global seperti itu. Kemudian surat Al-Qasas, yakni waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah berfirman dalam ayat ini, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini ayat menjelaskan orang yang melakukan sesuatu atau mengikuti dalil dengan nafsu, emosi, hawa nafsu, sholat sekalipun, zakat sekalipun, haji, nikah, cerai, berjuang, kalau dilandasi dengan hawa nafsu, batil. Islam tidak mengenal seperti itu. Karena Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai emosinya, sampai nafsunya mengikuti yang kubawa, kata Rasul. Maka tidak mengenal seperti itu. Akhirnya dikhawatirkan banyak orang mengambil dalil dengan emosi atau penuh keterpaksaan, terpojok. Yaudah deh, akhirnya tidak akan pernah bermanfaat. Sampai kalau ditanya antum kenapa sholat berjamaah, ya, kalau enggak sholat jamaah enggak ada yang demen sama kita, itu bukan dalil. Antum pun antuna kenapa pakai jilbab rapi dulu enggak pakai jilbab? Kalau enggak pakai jilbab mertua kita yang ngomel. Oh, bukan dalil, maaf gitu. Karena dalil enggak seperti itu. Ini taklidil a'ma, mengikut secara buta. Tapi kalau dalil dia berilmu, kenapa antum sholat? Allah yang perintahkan. Akini sholat li dzikri, Allah katakan dirikan sholat untuk mengingatku. Maka kalau saya enggak sholat, saya enggak ingat Allah. Kalau saya enggak ingat Allah, enggak tenang hati saya. Makanya saya sholat. Terus kenapa berjamaah? Kenapa sendiri? Ya kalau berjamaah kan pahalanya 27 derajat. Sendiri kan 100 derajat. Kenapa enggak 27? Rasul jelaskan ini dalil. Bukan ikut-ikutan seperti itu. Jadi enggak boleh kita mengambil hukum dengan hawa nafsu. Kemudian surat Al-Hajj ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Allah berfirman dalam ayat ini mengatakan, di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa barang siapa yang berkawan dengannya tentu ia akan menyesatkan dan membawanya ke dalam azab neraka. Ayat ini menegaskan bahwa di tengah-tengah umat manusia ini, ketika hukum ditegakkan, akan ada setan-setan yang memalingkan manusia. Setan sudah sering kita bahas. Bukan hanya jin makhluk halus yang sifatnya gaib, tidak. Bahkan manusia pun bisa dikatakan setan. Minal jinnati wanas. Bahkan antum kalau baca buku Haji Nabi Ka'annakum ma'ahu, hajinya Rasul seakan-akan kau bersama dia, Syekh Nasrul Albani ini mengatakan, akan banyak antum lihat kalau antum berilmu, orang yang pergi haji pulang bertitel setan, bukan haji gitu. Itu simple bahasa beliau menegaskan ada satu hadis di mana kalau mereka paham, mereka akan tahu sekali bahwa lewat depan orang yang sholat, kalau tahu dosanya, lebih baik berhenti selama 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Kalau ada orang lewat, suruh cegah. Ya kan? Suruh cegah. Kalau dia paksa, cegah lagi. 3 kali paksa dalam agama, boleh dibunuh itu siapa? Antum lihat di Masjidil Haram, orang-orang yang tidak berilmu, ketika sholat di makam Ibrahim, ini orang lewat-lewat. Kalau dicegah, galakan dia. Bahkan orang perempuan pun sholat di depan orang laki-laki. Bahkan yang lebih lucunya lagi, ada suami istri berangkat haji sampai di Ka'bah, mereka komitmen untuk menghayalkan di masa tua nanti keromantisan di Masjidil Haram selalu bersama. Bahkan sholat pun bersama sejajar. Innalillah. Antum lihat banyak sekali. Sholat antum dimudahkan berangkat nanti ke sana. Antum lihat sendiri. Pasangan suami istri sholat berdampingan, bapak dan istrinya dempet dengan satu saf. Subhanallah. Padahal hadis mengatakan saf laki-laki yang paling depan, saf perempuan yang paling belakang, dibedakan. Enggak ada tempat. Ada kalau antum berilmu, antum masuk melalui bab Bani Syaibah atau bab Abu Bakar, itu ada di depan itu khusus buat perempuan ditandai. Bukan tidak. Kalaupun tidak memungkinkan, maksimalkan. Bukan lantas menghalalkan segala cara sehingga kita tonton banyak wanita sholat di depan laki-laki berharap mendapatkan keberkahan sholat dekat Ka'bah. Padahal dalilnya buat perempuan bukan sholat dekat Ka'bah. Sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Sehingga kalau shaf perempuan yang paling belakang ini dinilai baik sebaik shaf imam yang paling depan. Ini ilmu. Sehingga tidak bergerak dengan hawa. Maka dikatakan dalam ayat ini, wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin. Ada sebagian manusia yang mendebat. Ini mendebat di jalan Allah dengan tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Bahkan mengikuti cara-cara syaitan. Sudah jelas ini hukum qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tapi guru saya, tapi kiai saya, tapi ajengan saya. Ini kiai, ini ajengan mau dibandingkan dengan Nabi dan Allah. Kalau diingatkan emosi. Ini namanya yattabi syaitan marid. Mengikuti khutwah-khutwah syaitan beragama menggunakan perasaan. Tolonglah jangan dimasukkan ini demonstrasi jihad, karena Islam enggak mengajarkan jihad dengan cara ini. Terus kalau kita enggak turun ke jalan, siapa yang mau berubah? Subhanallah. Ya Allah yang berubah. Islam cuma menawarkan 3 perubahan. Kalau kau lihat kemungkaran, robah dengan tangan. Ketika kau robah dengan tangan timbul kerusakan yang lebih besar, jangan robah dengan lisan. Kalau dengan lisan pun timbul keributan yang lebih besar, jangan, doakan. Karena yang merubah itu Allah, bukan kalian, gitu loh. Jadi kadang-kadang manusia tidak memahami, bergerak dengan emosi. Pegel sama Bali, pegel sama kerja sama orang kafir. Pemerintah tidak paham-paham, kenapa berhukum dengan hukum kafir. Kalau begini, bergerak sendiri, bom sana, bom sini. Persis seperti anak melihat tingkah laku ayahnya di rumah. Si anak disekolahkan di agama, makin pandai. Si bapak enggak pernah belajar agama, makin pandai ini anak tentang agama, tentu makin melihat kekurangan si bapak, betul enggak? Tapi ini anak enggak ada hak untuk membunuh bapak atau mendemo bapak atau menyakiti. Tidak ada. Bahkan si istri pun tidak boleh menggosok anak. Ya bapak kamu enggak benar, mulai besok jangan akuin dia, gantikan bapak, turunin bapak, gebuk bapak, lu berantakan rumah tangga begini. Sudahlah, Islam enggak seperti itu, jangan. Ini Nabi mengajarkan adanya tabaq wa antabaq, adanya tahapan-tahapan di dalam memahami agama. Itu secara global. Ya. Jadi ayat tersebut mengatakan seperti itu. Kemudian surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala di sini sekali lagi menegaskan Al-Quran terdengar perkataan Qul. Katakan ya Muhammad, Qul. Ini statement keras bahwa Quran ini perkataan Allah. Banyak loh ayat yang pakai Qul gini, artinya katakan. Maka Quran adalah kalam, kalamullah, bukan makhluk. Maka kalau ada orang yang bilang ini Quran makhluk, ini batil, ini sudah gak benar. Quran kalamullah. Pun Quran bukan perkataan Nabi, tapi kalam, kalamullah. Qul, katakan ya Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan bahwa Rabbku Allah hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi. Ini secara global, belum ngomong ilmu paten, ilmu dalam. Pokoknya Islam ini semua perbuatan keji yang sifatnya mengharamkan, yang sifatnya membahayakan, haram. Contoh, antum sering dengar bahwa orang yang sudah masuk Islam sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fa inad dima'ahum, darahnya haram untuk ditumpahkan. Wa aradahum, kehormatannya enggak boleh diinjak-injak. Wa amwalahum, hartanya enggak boleh dijarah. Maka semua amal yang menyebabkan keluar darah haram. Contoh pertandingan tinju, pertandingan silat, apapun yang sifatnya permainan yang bisa menyebabkan keluar darah orang Islam, haram. Atau antum membuat permainan, pestol-pestolan kah yang lain, yang seperti anak-anak sekarang kalau lebaran itu pada beli yang pelurunya bahaya, timbulnya beresiko, ngeluarin darah, ada yang matanya buta, agar itu permainan haram. Simpelnya begitu dulu. Kenapa? Menyebabkan kekejian. Itu bahasa Islam. Sama dengan bahasa, jangan kau dekati zina, wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Semua jalan menuju perzinahan haram, apalagi melakukannya. Maka kalau di rumah masih ada istri pakai pakaian ketat, wallahi haram. Istri belum tutup aurat, haram. Anak perempuan yang sudah balik tidak tutup aurat pun haram. Atau tontonan-tontonan yang menyebabkan perzinahan, berjoget ria di atas panggung dengan dalih apapun, sekalipun penyanyinya mengatakan assalamualaikum penonton, haram. Takut gitu loh. Ini tugas kita masing-masing, apalagi pemimpin. Maka kalau antum angkat seorang pemimpin, lihatlah pemimpin yang mengerti ini. Mereka yang mengharamkan datangnya para orang-orang penggoda ini ke kampung-kampung, ke kota-kota kita. Kenapa? Islam mengharamkan perzinahan. Buat apa kita hancurkan tempat-tempat perzinahan kalau jalan perzinahan tidak di stop? Ini Islam menegaskannya seperti itu. Tapi tugas menyetopnya ini kalau sifatnya umum, tugas pemerintah, bukan sporadis. Gak perlu antum turun, Allahu Akbar, hancurkan ini, Allahu Akbar. Enggak begitu. Nanti sporadis dimulai hancur ini negeri. Tidak, tetap di bawah satu komando, di bawah pemimpin. Kalau mau mengatasnamakan jihad, karena jihad ini di bawah satu kepemimpinan seorang pemimpin, baik presiden, raja maupun khalifah. Bukan sporadis, bukan di bawah pimpinan ulama, ustaz, tidak. Tetap di bawah pemimpin, ra'isul jumhuriyah, pemimpin presiden, khalifah atau raja, wallahu a'lam bissawab. Baik ya. Allah secara mutlak haramkan ini. Yang namanya fawahis, perbuatan keji, ma zahara minha, yang jelas-jelas tampak, wa ma batan, batan ini tersembunyi, sesuatu yang di dalam perut tersembunyi, itu kalau yang namanya fahisa, mau terang-terangan, mau tersembunyi, haram. Jadi jangan kita pikir kalau terang-terangan memang enggak boleh nyontohin orang, diem-diem boleh, enggak, sama, enggak merubah. Haram ya haram, di Islam gitu, enggak ada dispensasi khusus. Enggak gara-gara kalau di depan orang ini haram, kalau diem-diem enggak bisa. Tetap antum belum bisa ngilangin perbuatan maksiat, misalkan antum belum bisa menghilangkan apa? Menghilangkan rokok misalkan ya. Ini antum sekarang berusaha enggak di depan orang, bagus. Ini lebih mulia ketimbang zohar, terang-terangan. Kenapa? Rokok pasif lebih jelek gitu kan. Rokok pasif lebih jelek. Tapi jangan antum tenang-tenang saja. Udah mendingan sekarang, jadi begini aja. Ya ini tetap haram. Ini tetap harus, cuma lebih mending gitu loh. Cuma lebih mending. Bukan berarti lantas ini antum sudah terbebas dari haram. Kan saya gak mengusap orang lain. Oh gak begitu. Gak begitu, orang yang dasarnya haram ya haram gitu. Jadi bukan berarti ini antum lantas berusaha untuk mencari hukum lain, mengamankan perbuatan antum. Tidak, gak ada. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadis mengatakan bahwa seorang pemimpin itu kalau perempuan haram, karena memang perempuan kalau mimpin laki-laki berantakan. Alasannya apa? Habis gak ada laki-laki yang jujur, ah siapa bilang, kan begitu. Oke, dipimpinlah dengan perempuan, merasa nyaman, tidak, tetap haram. Kalau memang ternyata tidak ada laki-laki yang benar, ini hukum tetap haram, tapi jauh lebih baik saja berusaha, ada proses. Antum dulu, antum susah, kita mau praktekkan jambut saja susah ya. Kalau yang buat sudah ngerti hukum, ya sekarang sudah nunggu 2-3 sesi itu sudah alhamdulillah gitu. Ya, walaupun mungkin sekian bulan enggak nambah-nambah, enggak apa-apa. Tapi bukan berarti ini harus tetap segitu, ada perubahan. Antum dulu isbal, sekarang udah mulai digulung. Alhamdulillah, walaupun ada ustaz gitu, kalau enggak ada turun lagi, paling enggak lebih mending. Tetapi tetap harus ingat yang namanya isbal. Kalau enggak kita membiasakan diri untuk menegakkan hukum, susah. Ini kita yang ngerti, enggak boleh manusia jadi hakim buat orang tersebut, tidak. Kalau kita melihat itu kemungkaran, doakan. Mungkin dia susah berbuat baik loh. Karena berbuat baik enggak gampang demi Allah. Kita pengen sholat, pengen nyunah, enggak gampang. Susah. Hidayah ini, kita bicara hidayah. Hidayah ini enggak main-main. Kalau memang hati kita bersih, jauh dari maksiat, gampang itu hidayah. Tapi kalau memang cuma modal tekad saja, tapi maksiat jalan terus, sama sama kita mau bangun subuh sampai kangen dengerin as-salatu khairu minan naum, enggak ketemu-temu. Padahal udah semangat dari malam, entar harus bangun. Susah. Walaupun dilatih sebulan kemarin Ramadan, tetap enggak gampang. Nah, itu dia. Nah, kalau kita melihat teman yang seperti itu, jangan sampai timbul keributan, terlalu bawel gitu. Doakanlah. Insyaallah kasih hidayah ya Allah, mudahkan dia berbuat baik ya Allah. Senangkan dia dengan sunnah ya Allah gitu. Sama kita niat pemimpin begitu. Ini pemimpin kita enggak nyunah nih. Islam jauh dari dia, diri dia. Jangan banyak ngomong gitu loh. Doakan. Karena antum ketemu enggak mungkin kan ke istana. Antum demo juga buang-buang duit, mendingan kasih anak yatim tuh duit, enggak sedikit loh. Antum doakan ya Allah, berikan hidayah buat pemimpin ya Allah. Mudahkan dia untuk melakukan sunnah ya Allah. Pimpinlah negeri ini melalui dia dengan cara yang baik ya Allah. Ya Allah, sahil umrah. Doakan. Doa ini mi'rajul mu'min, doa senjata orang beriman. Karena dunia ini alam kemungkinan, enggak boleh kita ini main membid'ahkan, mengkafirkan, mengharamkan, sementara di atas dunia ini semuanya alam kemungkinan ya. Jadi enggak boleh. Ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dikatakan bahwa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, atau mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini pun diharamkan. Cara mengambil dalil yang seperti ini pun diharamkan. Kenapa? Allah pasti memberikan hujah atau dalil, alasan untuk memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya. Maka di Islam dalilnya kul hatu burhanakum. Mana dalilnya? Jadi biasakan begini, ini agama ke diri kita masing-masing. Kalau kita sholat berpenampilan islami, jangan antum ikut-ikutan. Ini di kantor ada kajian sunnah nih, besok berubah langsung penampilan sunnah. Giliran di debat di rumah, di kampung, kayak orang kebingungan sendiri. Apalagi mulai dikata kusukin, aduh kapok kalau begini mak. Jangan. Paham hukum, sampaikan kepada mereka. Hatu murhana pemberikan dalilnya. Kok antum berubah ya? Dulu antum ini gak begini, lebih dekat ke penyanyi ini loh. Kok sekarang lebih dekat sama kiai ini gitu, pasti ada perubahan gitu loh. Antum jelaskan apa yang saya rasakan sekarang ini. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Sehingga kalau udah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat, gak ada yang bisa mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakun lakumul khiyaratu min amrihi. Tidak ada kata tidak buat orang yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hukum, selain mengatakan sami'na. Nah berarti kalau sampai orang rumah ngedebat antum, daerah antum ngedebat antum karena penampilan sunnah antum ini, antum sampaikan qala Allah wa qala Rasul, mereka masih ngedebat, ya sudah, tersenyumlah bahwa antum ini ghuraba. Antum orang yang asing di tengah-tengah orang yang bodoh. Jadi jangan pernah kita pesimis, jangan malah kita minder, kok orang berilmu minder gitu. Jangan. Justru orang berilmu ya harus bangga. Jangan malah dikucilkan, sama seperti seorang guru di tengah-tengah masyarakat yang awam. Jangan guru minder, malah terpengaruh, terikut dengan arus. Jangan. Kalau bisa dia independen, berusaha untuk menyebarkan kemuliaan kepada mereka. Islam mewarnai, bukan diwarnai. Islam mewarnai, bukan diwarnai. Kalau Islam ini diwarnai, akan kita lihat nanti. Di dalam agama Islam ada ajaran Nasrani. Di dalam agama Islam ada ajaran Buddhisme, Hindus dan lain sebagainya. Contohnya apa? Orang Nasrani bernyanyi. Si umat Islam yang tidak ngerti nyanyi itu haram, ikut bernyanyi. Berzikir dengan bernyanyi. Bersolawat dengan bernyanyi. Ini kan bukan islami. Padahal zikir dari zaman Nabi sudah ada loh. Solawat sudah ada. Entah dari mana judulnya, mereka bernyanyi. Bahkan mereka mengatasnamakan keluarga Nabi. Islam bertasbih. Padahal demi Allah, di Islam tidak pernah diajarkan tasbih. Ini ajaran orang-orang Buddhis. Cuma karena apa? Karena mereka mengambil pelajaran dari agama lain. Kata mereka alasannya, dengan tasbih lebih mudah untuk menghitung. Apakah Islam bukan mudah? Sementara Nabi Ya'taqidu Biyamini, Nabi menghitung dengan tangannya. Karena Allah ciptakan setiap jari punya 3 ruas. Kalau 5 jari berarti 30. Ditambahkan 3, 33. Kemudahannya apa? Watukal limuna aidihim. Tangan akan berbicara. Tasbih tidak akan berbicara. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang yang menghitung dengan tasbih, apa kata beliau dengan mengingkari? Hitung dosa kalian. Sahabat Nabi masih hidup, kata beliau. Sendal Nabi masih ada. Tempayan bekas wudhu Nabi masih ada. Kalian sudah terpental dari Islam jauh. Maksudnya apa? Kalian sudah menyerupai orang-orang Nasrani. Menghitung dengan biji-bijian. Berzikir dipimpin satu orang. Murkain sahabat. Lalu ujung agama ini, Khalifun Yahud wa Nasara. Bedakan dirimu dengan Yahudi, Nasrani. Bukan ikut-ikutan gitu. Maka kalau sampai umat Islam ikut-ikutan, Ustaz, ini orang non-Islam ini, mereka memiliki tahun baru. Miladiyah. Kenapa kita gak bikin tahun baru Hijriah? Ini bodoh. Atau mereka mengadakan perayaan ini, perayaan itu. Kenapa kita tidak adakan sebagai penyemangat? Ini bodoh. Kenapa? Karena ini bukan ajaran Islam. Dan mudah sekali mereka memasukkan sesuatu yang tidak Islam ke dalam Islam. ini tidak diperbolehkan. Makanya dalam bab ini, pengambilan hukum ini kita harus mengerti. Kenapa mengambil hukum dengan cara ini? Karena tujuannya berbeda dengan Yahudi Nasrani. Sehingga orang dalam mempelajarinya, kalau memang judulnya berbeda, semangatlah. Ana pernah sampaikan di hadapan antum sekalian satu hadis yang Nabi menasehati Mu'adz bin Jabal. Masih ingat? Ketika Mu'adz bertanya, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang satu amalan yang amalan tersebut memasukkan aku ke dalam sorga, menjauhkan dari neraka. Masih ingat? Kemudian Nabi menjelaskan rukun Islam. Ya, antukimu shalah wa tu'ti zakah wa tasawmu ramal wa tahujjal bait, rukun Islam. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, ya Mu'adz, hal adulluka al abwabil khair. Ya Mu'adz, maukah engkau kuberitahukan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Eh, maknanya lima tadi rukun Islam baik, tapi tanpa mengerti pintunya enggak ada kebaikan. Maksudnya apa? Penyemangat kebaikan gitu loh. Antum sholat, zakat, puasa, haji, ada malesnya loh. Maka dikasih pintunya supaya enggak males. Apa pintunya? Kalau sholat mungkin bisa lah, tapi kalau yang namanya puasa banyakan yang males. Diterangkan sama Nabi, as-shaumu junnah, puasa ini protektor, perisai. Maka yakinlah, jangan males sama yang namanya puasa, khususnya Ramadan. Banggalah dengan ada bulan Ramadan. Hiasi dengan yang sunnah. Antum mampu Senin Kemis silakan, enggak mampu yaumul bid. Atau enggak mampu nanti antum puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa Zulhijjah nanti 9 Zulhijjah, antum lakukan. Ini puasa mulia. Kenapa? Dengan puasa antum terlindungi gitu loh. Kemudian kata Nabi, as-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah menghapus dosa semudah air mematikan api. Maka jangan pelit ngeluarin duit sedekah kalau memang tempatnya pas. Dan ingat, sedekah enggak selamanya uang, senyum pun sedekah. Bayangkan di Islam, takbir, tahlil, tasbih pun sedekah. Bahkan kau datangi istrimu dengan ikhlas, itu sedekah. Jangan ngeluh. Semudah itu. Maka Islam bukakan pintu-pintunya. Jadi adanya penyemangat. Nah, ini ayat-ayat ini ulama menyimpulkan bahwa ini ayat penyemangat orang untuk mempelajari dalil. Karena ada beberapa kelompok manusia pusing, kita bayangin ini dalilnya banyak. Udah dah, ikutin yang ada aja deh. Ini enggak boleh, tunggu dulu, aku mau taklidil ahmah. Akhirnya fatal resikonya. Ah, pokoknya yang saya tahu perempuan pokoknya jilbabnya panjang, pakai cadar lebih bagus. Gitu dalilnya. Pokoknya laki enggak isbal, pakai janggut. Udah, jangan banyak komentar. Tunggu dulu. Yang bom sana bom sini juga begitu penampilannya. Istri-istrinya pun seperti itu. Atau antum melihat orang-orang Iran sana Syiah yang sholat ngadep ke makamnya si Hamzah, sahabat Rasul Hamzah ini. Subhanallah, mereka seperti itu. Bayangkan. Jadi enggak bisa, berdalil dulu. Kalau enggak berdalil, fatal nanti resikonya. Ikut-ikutan berat loh agama ikut-ikutan. Ketika kita enggak bisa memberikan hujah atau dalil, semua isinya taklidil a'ma, fatal. Agama menjadi berat. Nah, tapi kalau kita dengan dalil, karena kan basically hukum ini mudah. Nabi mengatakan, "Wa ma nahaitukum an shay'in fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum an shay'in." Apa-apa yang menyebab, apa-apa yang aku larang, kata Nabi, jauhkan. Dan apa-apa yang aku perintahkan, datangi semampumu. Walhasil, kalau sifatnya larangan, ini menyebabkan neraka kan, maka tolong sudah, jangan pakai mikir-mikir. Udah, tinggalkan. Larangan tinggalin sudah. Nah, kecuali perintah. Perintah adanya tahapan. Karena iman ini naik turun. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Ini bahasa lembut Nabi ya. Masih ada waktu? Atau kurang? Mungkin ada yang mau ada aktivitas lainnya? Kita cukupkan saja dulu kali pembahasan di bab yang kelima, insyaallah masuk bab yang keenam. Tolong mungkin ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau yang punya aktivitas silakan. Tolong yang mau bertanya. Ayo. Hari ini dikatakan di surat Thaha dikatakan kalau siapa yang berpaling dari diri itu akan mengalami penghidupan yang sempit. Ayo. Tapi di lain surat Al-Quran lain ada yang bilang kalau orang kafir itu sengaja diberi kecukupan kemudahan dalam hidupnya. Ini penjelasannya gimana? Anam. Yakni maksudnya kalau orang-orang kafir itu kan orang yang mutlak memang dia belum beriman, ya. Orang kafir mutlak orang yang belum beriman. Diperintahkan untuk mengikhlaskan agama kepada Allah, mereka tidak mau. Tapi kalau yang dikatakan paman arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dunya, yakni orang yang sudah beriman, orang yang sudah tahu bahwa imannya ini mengharuskan dia ini mukallaf, yakni terbebani, mumayyiz, terbebani dengan hukum. Kamu beriman, konsekuensinya kamu sholat, sholat berzikir kepada Allah. Kalau kamu sudah mengaku beriman tidak sholat, sempit hidup kamu. Kenapa? Karena kufur nikmat. Di mana letak kufur nikmat? Sudah diberikan kenikmatan tidak mau bersyukur. Padahal kan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah. Kita masuk kategori yang enggak bersyukur, sudah dikasih Islam enggak mau berbuat baik. Gitu maksudnya gitu. Lain sama orang kafir yang memang mutlak-mutlak dunia la'ibun wa lahwun. Dunia ini permainan dan senda gurau. Buat orang non-Islam damailah. Ya tamattu'. Wa ya'kulun kama ta'kulun al-an'am wa naru maswa'alahum. Makan, minum, tamasya, damai. Pertandingan yang diudak-udak satu bola diudak-udak sama 22 orang. Udah dapat dikasih orang, juara satu, gila-gila. Padahal kalau mereka mau renungkan, ini enggak ada yang ditanya loh di kuburan. Dia tumpuk itu piagam, enggak berguna. Cuma dijadikan dunia ini sorga buat sesaat buat mereka gitu loh. Jadi justru kalau dikatakan sempit ini, karena tadi orang yang beriman yang tidak bisa memanfaatkan kemuliaan. Padahal Islam ini isinya adalah kemuliaan, komitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi resikonya kalau kita sudah beriman enggak beribadah, Allah akan berikan kesempitan. Apakah dengan banyaknya ujian dikatakan kehidupannya sempit? Oh tidak, tidak seperti itu. Tinggal tergantung kalau dia diuji dasarnya iman, kembangnya dua. Ujian ini kan ujian macam-macam. Ada ujian kelebihan harta, ujian kekurangan harta kan. Kalau diuji dengan kelebihan harta dia beriman pasti bersyukur. Tapi kalau diuji dengan kekurangan harta pasti bersabar. Kan intinya syukur dan sabar pintu surga. Gitu loh. Jadi nyaman sekali kalau buat orang yang beriman, bukan lantas ini jadi sempit hidup, ya enggak. Sahabat diuji dengan kemiskinan enggak sempit ibadah tetap kok. Diuji dengan kekayaan enggak lantas lupa sholat, tetap sholatnya paling depan kok, enggak berubah. Oh, enggak. Halo, betul. Halo, itu memakai yang tadi kayak masjid sekarang kan ada yang bioenergi terus kan. Itu gimana? Sirik atau gimana? Kita percaya kalau itu nanti bisa kita jadi kesehatan. Iya, itu ilmu kedokteran ya. Pas al-ahlasi kripun pun rada alamun ya. Saya berlepas diri, tapi yang pasti bahwa yang Rasul contohkan dalam menghitung nama-nama Allah dengan tangan ya. Kemudian ditemukan cara-cara lain yang sifatnya lebih menyehatkan, ya. Tapi saya berlepas diri karena contohnya ini ibadah. Zikir itu ibadah, gitu loh. Zikir adalah ibadah. Kecuali dijadikan isim Allah. Atau isim Allah itu artinya alat bantu. Kayak antum tahu ini bank konvensional haram, tetapi ATM-nya lebih efisien sekali gitu loh. Di mana-mana ada. Ya, antum dong enggak boleh kan? Tapi ini antum jadikan alat transportasi, ya boleh dong. Gitu loh. Tapi kalau ada yang lebih mungkin lebih bagus cepat itu, ya jauh lebih baik kalau memang bisa lama seperti yang itu gitu loh ya. Begitu pula tadi. Kalau ada orang tua suka nanya, "Ustaz, anak jujur Ustaz ya. Jangan kan ngitung sampai 10 sampai 5 aja lupa," katanya. Maka saya harus ada alat bantu. Kalau sudah sini kembali ke hukum fikih, ad-darurat tubihul mahdurat. Ini sesuatu yang apa darurat menghalalkan segala cara. Nah, maka yang tadinya orang jalan suruh tegak udah enggak mampu boleh pakai tongkat gitu. Orang yang menghitung sudah enggak mata buram sudah ada loh yang memang enggak bisa gitu, silakan. Enggak ada yang menyalahkan. Nah ini kan lebih ditekankan buat mereka yang bisa nyunah. Karena sunnah ini kan dalilnya yang pertama, ya takid biyamini, dengan tangan kanan. Nah, soalnya ada pula nanti orang yang sengaja terkesan tasbih itu islami. Ngomong depannya tasbih, lehernya tasbih, masya Allah. Ini yang gak boleh seperti itu. Nah, jadi kalau tadi memang ternyata memang dokter mengatakan bagus untuk kesehatan, ya kesampingkan lah itu, bukannya apa, bukan untuk bertasbih gitu, untuk kesehatan gitu. Nah, terus tadi lupa itu, terus kan angkanya jadi terlebih itu, misalnya 33 jadi 45 karena lupa gitu. Nah, kalau Allah angkat hukum pada orang yang lupa sampai ingat, tidur sampai bangun seperti itu, Allah. Lupa mulu berarti. Ini satu pertanyaannya terkait dengan tempat kerja itu ya, Pak. Kalau seandainya kita berencana pindah ke syariah. Yang notabene kita tahu bahwa di Indonesia ini juga belum ada bank syariah yang tadi. Ayo. Ya, ada beberapa pendapat yang bilang ya sama aja gitu. Sama aja pindah ke bank syariah di Indonesia, karena semua bank syariah Indonesia ini udah notabene tidak tadi juga. Itu aja. Saya lebih setuju untuk mengiyakan pendapat saya Muhammad Salah Utsaimin bahwa berbuat baik itu memiliki sirat jalan, dan setiap jalan yang mendekati kebaikan tentu berbeda dengan jalan di masa lalu, gitu loh. Ya, sama seperti orang yang mati ketika dia ingin bertobat, jangan dikatakan dia sama sebelum dia bertobat, tapi Allah saja Maha Adil mengukur jarak tempat dia tobat dengan tempat dia berbuat maksiat. Jadi kalau dikatakan antum pindah dan ulama mengatakan bank syariah lebih baik, ya bismillah. Saya lebih setuju mengatakan seperti itu fatwa ulama seperti itu. Jadi jelas berbeda. Mungkin ada kesamaannya apa? Belum ada hukum mutlak yang menghalalkan secara jelas. Wallahu a'lam. Tapi kalau dikatakan berbeda, ya jelas berbeda. Karena tahapan antum untuk berubah. Ya, maka saya sering selalu berdoa, mudah-mudahan dengan adanya antum ini akan ada bank-bank halal yang sebenar-benarnya. Karena antum yang lebih mengerti mengenai perbankan, insyaallah. Kompak lah gitu yang mencaulah. Dunia ini alam yang mungkin ya, nggak ada yang mungkin. Itu dia mungkin antum kompak lah, antum wabah lah, antum lebih ngerti lah, untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Karena antum bisa berjuang dari bidang antum. Antum bisa berjuang dari bidang antum, insya Allah. Wallah a'lam. Kalau perempuan lagi halangan itu, izin boleh? Boleh. Nah. Yang nggak boleh cuma salat. Isna'i masyirti ila tawaf. Lakukan sehendak kamu, wahai Aisyah, kecuali tawaf. Tawaf itu sholat. Berarti selain sholat boleh. Mau ngaji, mau zikir, mau tidur, mau apa silakan. Baca Quran boleh. Haidat la isyafiyadi. Haidatnya bukan di tangan. Ya? Tapi kita ngomong adab dan etika. Kalau bisa, hindari. Wallah ta'ala bismillah. Belum lama ini ada dengar di radio Rojak mengenai haji, pergi haji dengan uang haram. Nah. Terus ada salah satu hadis sampaikan, hadis Abu Kandi gitu. Pada saat mereka berjalan di kendaraan kan mengucapkan sudah baik Allah malah terlebih. Nanti dari langit ada yang menyambut orang haji kamu. Nah. Kami terima gitu. Nah. Sementara kalau yang berkeuangan dan terima gitu. Nah. Hadisnya nanti itu sohnya benar. Saya belum berani mengilang iya ya, tetapi itu banyak ulama berdalil dengan itu. Ini kan yang mutlak haram ya. Antum juga perlu tahu ada beberapa ulama yang berfatwa kalau sifat di dalam perusahaan tersebut bercampur antara yang halal dan haram, ini syubhat. Antum bekerja, antum punya penghasilan, itu halal. Ya. Di dalam perbuatan antum karena terpaksa ada perbuatan haram, ini syubhat. Sehingga bercampur yang halal dan haram, ada ulama yang mengatakan syubhat. Tetapi yang terbaik, syubhat ini ditinggalkan. Kalau terpaksa halal untuk dimakan, ya. Jadi ini yang dibahas dengan hadis tersebut, memang yang mutlak. Mutlak bahwa dia memang berhaji dengan cara yang haram. Gitu loh. Tidak ada usaha untuk berbuat baik. Maksudnya ke sana gitu loh. Ya, jadi benar-benar mutlak dia tidak ada usaha untuk berbuat baik. Dia tahu nih, uang korupsi, uang mencuri, uang ini, uang itu, yang jelas dia berhaji. Maka itu jelas dibatalkan hajinya. Karena Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Nah, kalau orang yang sifatnya masih bercampur, bukan saya membela, tidak. Ya, tetapi tetap yang mulia adalah yang jelas. al halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat jauhkan, jauh lebih mulia. Jadi hadis tersebut lebih menekankan memang yang mutlak memang haram, bukan bercampur. Karena kalau permasalahan orang yang kerja di bank konvensional ya, ini sudah ada fatwa dari beberapa ulama. Anda bisa baca buku fatwa-fatwa tersebut, sudah ada ya. Bahkan sudah dijelaskan pula, orang yang mengambil sesuatu yang hak untuk dirinya dengan cara yang haram menyogok, halal. Antum, antum pengen bikin SIM. SIM ini hak loh. Kalau antum gak punya SIM, antum ditangkap. Tapi antum membuat SIM bohong di Indonesia, gak nyogok. Pasti nyogok. Sogok. Dosa ditanggung orang yang memberikan fasilitas untuk menyogok. Antum butuh makan. Ini kemampuan antum sekarang. Dulu antum gak mengerti. Baik. Sekarang kalau antum keluar, resikonya makin berantakan. Ya kan? Kalau antum yakin keluar bisa stabil, itu baik. Tapi kalau antum keluar langsung berantakan, ini fatal, makin rusuh kan. Allah Ghafurur Rahim. Ini syubhat maksudnya. Saya gak katakan halal, syubhat. Gitu loh. Ya, muskilah halal. Allah Ta'ala. Ayo, dan insyaallah mudah-mudahan faedah. Kali sudah pada mau istirahat, dulu sudah selesai kali istirahat. Ya. Dan maaf kalau ada kekurangan, insyaallah Allah Ghafurur Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.